kafir yang menentang syariatnya, mendustakan rasulnya dan ajarannya, dia adalah azab yang Allah siapkan untuk mengazab musuh-musuhnya. Dia adalah kehinaan yang sangat besar, penyesalan yang tiada datar, kehinaan yang tidak ada yang menandinginya, dan kerugian yang tidak ada kerugian yang lebih besar darinya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 192 tentang doa ulul albab. Kata para ulul albab, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau, siapa saja yang Engkau masukkan ke dalam neraka, berarti orang itu telah Engkau hinakan. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka berarti sudah dihinakan oleh Allah, karena neraka adalah sebuah kehinaan yang tiada tanding. Dalam surah At-Taubah 63 Allah berfirman, Awalam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha dhalikal khidyul azim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka baginya disediakan neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kehinaan yang besar. Dalam surah Az-Zumar ayat 15 Allah berfirman, Innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika wal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, neraka itu sebuah kerugian yang sangat nyata. Kenapa, bagaimana mungkin neraka bukan menjadi sesuatu yang sangat hina, sangat rugi, padahal di dalamnya ada berbagai macam azab, kepedihan, kesengsaraan, kehinaan, kesedihan, yang kedahsyatan penderitaan yang ada di dalamnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dituliskan melalui pena. Selain itu, semua kepedihan dan kesengsaraan akan terasa secara abadi di dalamnya. Oleh karena itulah, maka neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali dan tempat tinggal. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan 66, Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Dalam surah Sad 55 dan 56 Allah berfirman, Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jahannam yaslawnaha fa bi'sal mihad. Inilah sesungguhnya bagi orang-orang yang taghun, orang-orang yang melewati batas-batas syariat, ada tempat kembali yang sangat buruk, yaitu jahannam. Mereka akan memasukinya, itulah sejelek-jelek tempat untuk menetap. Itulah gambaran tentang keburukan dan kedahsyatan penderitaan yang ada di dalam neraka. Di dalam neraka ada penjaga. Mereka adalah para malaikat yang kasar dan keras. Sekalipun demikian, keras dan kasarnya hanya kepada para penghuni neraka. Tapi mereka adalah makhluk yang taat, tunduk patuh kepada semua perintah Allah tanpa pernah bermaksiat walaupun sekejap. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 menyatakan, Ya ayuhalladina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nas wal hijarah, alaiha malaikatun ghilazun shidad, la ya'suna allaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Di atas neraka itu ada para malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang Allah instruksikan kepada mereka. Ini tentang malaikat penjaga neraka. Jumlah mereka ada 19. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddathir 26-30, Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawwahatun lil bashar, 'alaiha 19. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar, kata Allah. Tahukah kamu apakah neraka saqar itu? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar itu tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Maksudnya tidak membiarkan para penghuni neraka diazab, dibabat habis semuanya. Tidak ada yang terlewat. Lawahatul lil bashar, yang membakar kulit mereka, 'alaiha 19, di atas neraka itu ada 19 malaikat. Kok sedikit sih malaikat yang menjaga neraka? Inilah yang menjadi fitnah yang menyebabkan orang-orang kafir tertipu dengan jumlah yang sedikit dari jumlah para malaikat yang menjaga neraka. Mereka berpikir, wah kalau yang menjaga neraka cuma 19, kita keroyok aja lalu keluar bersama-sama dari neraka. Mereka lupa bahwa satu di antara 19 malaikat penghuni neraka, penjaga neraka ini tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Sekalipun seluruh jumlah makhluk manusia jin yang pernah hidup di alam dunia mengalahkan satu aja malaikat penjaga neraka, gak bisa, apalagi 19. Dan memang Allah jadikan ini sebagai fitnah bagi orang kafir. Allah berfirman dalam Al-Muddathir ayat ke-31-nya, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Dan tidaklah kami jadikan para penjaga neraka kecuali dari kalangan para malaikat. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang sejumlah 19 tadi kecuali sebagai ujian, fitnah bagi orang-orang kafir. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang kafir tertipu dengan sedikitnya jumlah malaikat penjaga neraka, tetapi mereka tidak sadar bahwa satu malaikat saja sudah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Timbul pertanyaan, di mana sih letak neraka? Apakah neraka itu matahari? Jelas bukan. Matahari saja sudah demikian mengerikan panasnya ya. Bukan, matahari bukanlah neraka. Kenapa? Sebab nanti ada keterangan matahari pun dimasukkan ke dalam neraka. Lalu di mana letak neraka? Apakah di dalam perut bumi? Karena dalam perut bumi ada panas bumi, lahar, gitu ya. Yang apabila gunung meletus termuntahkan, membakar segala yang mengenainya. Apakah neraka dalam perut bumi? Bukan juga, sebab bumi juga dimasukkan ke dalam neraka. Langit, bumi masuk ke dalam neraka nanti. Enggak ada apa-apanya panas bumi itu. Lalu di mana letak neraka? Berkata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, walam yusarrih nasun fi ta'yini makanihima ay al-jannati wan nar bal haitsu syaa Allah ta'ala illa ihata lana bi khalqillahi wa awalimih. Tidak ada satu pun nas, keterangan dari Al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan tempat yang pasti dari kedua makhluk hebat ini, yaitu surga dan neraka. Tapi dia berada di sebuah tempat yang Allah kehendaki. Tapi kita tidak mengetahui di mana. Berkata Syekh Siddiq Hasan Khan ketika mengomentari pernyataan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini, aqulu wa hadzal qawlu arjahul aqwal wa ahwathuha insyaallah ta'ala. Aku berpendapat, kata Syekh Siddiq Hasan Khan, bahwa pendapat Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini sekuat-kuat pendapat, sehati-hati pendapat dalam masalah ini insyaallah. Para ulama sendiri ikhtilaf tentang di mana letak neraka. Ada yang menyatakan di dalam perut bumi, yang lain menyatakan di atas langit, yang lain menyatakan tawakuf. Tawakuf itu tidak berkomentar dan tidak menentukan di mana adanya. Dan inilah pendapat yang benar tentang masalah ini. Di antaranya Imam Al-Hafidz As-Suyuti menyatakan bahwa wataqifu anin nar ay taqulu fiha bil waqaf ay mahalluha haitsu la ya'lamuhu illallah falam yasbut indi hadithun a'tamiduhu fi dhalik. Kata Imam As-Suyuti, aku tawakuf. Tawakuf itu tidak mampu menetapkan di mana. Maknanya tempat surga dan neraka itu di mana, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan tidak ada satupun hadis yang bisa aku jadikan sebagai sandaran untuk menetapkan keberadaan neraka. Jadi kalau ditanya di mana adanya neraka dan surga, wallahu a'lam, itu gaib. Kalau kita bisa mengetahuinya, bukan gaib lagi. Kalau kita bisa mengetahuinya, nanti ada ikhtiar, ah kita kesana aja pakai pesawat, pakai teknologi. Enggak bisa, beda alam loh. Selain itu, ukuran neraka luar biasa, luas, lebar, panjang, dan dalam. Luasnya neraka bisa dilihat dari beberapa keterangan. Keterangan pertama, bahwa jumlah orang-orang yang masuk ke dalam neraka sangat banyak. Entah berapa triliun orang, sejak dari manusia yang segenerasi dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat. Orang yang masuk neraka jauh lebih banyak daripada ke surga. Coba, lebih banyak mana yang beriman dengan yang kafir? Tentu saja lebih banyak yang kafir daripada yang muslim. Yang kafir di luar muslim otomatis itu pasti ke dalam neraka. Di kalangan yang muslim, lebih banyak mana yang taatnya dengan yang maksiatnya? Yang ahlu sunnahnya dengan yang ahlul bid'ahnya? Tentu saja yang lebih banyak yang ahlul bid'ah, yang ahli maksiat dibanding ahlu sunnah dan taat. Oleh karena itu, jumlah orang yang akan masuk neraka sangat banyak. Ditambah ukuran tubuh dari orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka sangat besar. giginya aja sebesar gunung Uhud. Itu giginya. Bagaimana mulutnya? Bagaimana kepalanya? Bagaimana orangnya? Jarak antara kedua bahunya sejarah sejauh 3 hari 3 malam perjalanan. Disebutkan, inna khalqal wahidi fihim yadkhimu hatta yakuna darsuhu finnari mithla jabali Uhud. Wama baina mankibaihi masiratu 3 ayyam. Sesungguhnya ukuran salah seorang penghuni neraka sangat besar, sampai giginya aja di dalam neraka itu sebesar gunung Uhud. Dan jarak antara kedua bahunya sejarak 3 hari perjalanan. Tidak ada manusia sebesar itu di dunia sekarang. Tapi di akhirat, khususnya di neraka, segede itu raksasa. Kalau di surga kita sudah tahu kemarin para penghuni surga cuma sebesar ukuran Nabiullah Adam, yaitu berapa? 60 hasta, hampir 30 meter lah. Kecil dibanding ahli neraka. Apa hikmahnya dan kenapa ahli neraka jadi gede padahal ketika di dunianya 2 meter juga enggak tingginya ya? Giginya ya cuma sebesar ukuran gigi kita sekarang ini. Tapi kenapa di akhirat di neraka nanti jadi gede? Insya Allah nanti akan kita kaji hikmah dan maksudnya. Di samping itu, setelah orang yang masuk ke dalam neraka jumlahnya banyak dan ukurannya sangat besar, neraka ternyata belum penuh juga. Masih minta tambahan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Qaf ayat 30, yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Pada hari itu kami berkata, bertanya kepada jahannam, apakah kamu masih penuh? Jahannam menjawab, hal mim mazid, masih adakah tambahan? Ternyata belum penuh. Masih nantang, ayo masukkan lagi, masukkan lagi. Dan ini menunjukkan besarnya luas dan ukuran dari neraka tersebut. Ini yang pertama. Kedua, yang menjadi alasan kenapa kita bisa memastikan bahwa neraka itu sangat-sangat-sangat luas, selain yang tadi, juga karena apabila seseorang menjatuhkan sebuah batu dari atas, dari tepi jurang neraka, dilemparkan ke bawah, otomatis kalau dilemparkan dengan kecepatan, ada tenaga untuk melemparkannya, sehingga kecepatan jatuh batu tersebut begitu cepat. Secepat itu dilemparkan itu batu dari ujung tepi jurang neraka, itu batu baru sampai ke dasar neraka setelah menempuh perjalanan selama 70 tahun. 70 tahun baru sampai itu ke dasar neraka. Dari mana kita tahu? Dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam id sami'a wajbah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Tadruna ma hadza?" Qulna, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala, hadha hajarun rumiya bihi finnari mundu 70 kharifa fahuwa yahwi finnari ilal an. Kata Abu Hurairah, kami saat itu berada di samping Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiba-tiba terdengar wajbah. Wajbah itu disebut sesuatu yang jatuh, bunyi dari sebuah benda yang jatuh. Lalu Nabi bertanya, tahu enggak kalian suara apa itu? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menyatakan, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Sekarang batu itu baru sampai ke dasarnya. Ini menyangkut yang gaib ya. Kita tidak tahu yang gaib. Yang tahu hanya Allah, dan Allah memberitahukan sebagian dari yang gaib itu kepada Rasul yang diridhoinya. Dan Rasul mengetahuinya. Dan beliau orang yang jujur, yang amin, yang terpercaya. Ucapannya didasarkan pada instruksi atau informasi dari Allah berupa wahyu. Kata Nabi SAW, itu teh suara batu yang dilempar sejak 70 tahun yang lalu, baru sekarang sampai ke dasar neraka. Ini menunjukkan sangat-sangat-sangat dalam sekali dasar dari neraka tersebut. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juga Imam At-Tabrani dari Mu'ad dan Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, Lau anna hajar ulqiya fi syafir jahannam huwiya fiha sab'ina kharifa la yablugu qa'raha. Seandainya ada sebuah batu dilemparkan dari tepi jurang jahannam, dia akan meluncur ke dalam jahannam itu dan sampai 70 tahun belum juga mencapai dasarnya. Ini menunjukkan sangat dalam. Dan kedalaman neraka itu menunjukkan betapa luas dan besar kapasitas dari neraka tersebut. Makanya jangan khawatir kehabisan kapling dari neraka. Tapi yang kita khawatirkan kita dapat kapling di sana. Na'udzubillah min dzalik. Inilah alasan yang kedua. Ketiga. Alasan ketiga yang menjelaskan betapa luasnya neraka adalah kafratul adad alladhi ya'ti bin-nar min al-mala'ikati yawm al-qiyamah. Banyaknya jumlah malaikat yang datang masuk ke dalam neraka. Tapi malaikat masuk ke dalam neraka bukan disiksa, tapi menyiksa. Dan malaikat tidak merasa tersiksa dengan keberadaan mereka di dalam neraka untuk menyiksa orang yang harus disiksa. Jumlah apa sih malaikat yang juga ikut ada di dalamnya? Disebutkan dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Fajr 23. Waji'a yauma idzin bi jahannam, akan didatangkan pada hari itu ke dalam jahannam. Didatangkan apa? Didatangkan siksa dan alat-alatnya yang digusur. Alat itu dipanggul, digotong oleh para malaikat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin. Nanti pada hari kiamat di jahannam akan didatangkan 70.000 zimam. Zimam itu rantai besi yang besar. 70.000. Masing-masing satu rantai besi digotong oleh 70.000 malaikat. Satu rantai besi digotong oleh 70.000 malaikat. Ini ada 70.000 besi. 70.000 kali 70.000. 7 kali 7 berapa? 49. 70.000 nolnya 4 ya? Kali 2, 8. 49 dengan 8 nol. Berapa tuh? 40 miliar apa? Atau 4 miliar 4.900.000 ya? 900 juta ya? Hampir 5 miliar malaikat yang ada di sana. Itu menunjukkan besar sekali itu, si rantai itu. Sampai harus dikotong oleh 70 ribu malaikat satunya. Ini ada 70 ribu rantai besi. Menunjukkan pasti makan tempat itu. Tapi cukup. Orangnya para penghuni neraka banyak dan gede. Para malaikatnya gede. Alat penyiksanya juga gede lagi. Dan neraka masih belum penuh juga. Sampai jahanam itu menantang hal mimazid, masih ada enggak tambahan. Oleh karena itu, semua itu menunjukkan neraka itu betapa luasnya dan besarnya. Terakhir, maksudnya data terakhir yang menunjukkan neraka itu besar, bukan ngajinya terakhir. Ngajinya masih lama, baru setengah jam. Wa mimma yadullu ala haulin nar wa kabiriha. Anna makhluqataini 'azimataini kasyamsi wal qamar yakunani mukawwaraini finnar. Di antara hal yang menunjukkan besarnya neraka adalah karena dua makhluk besar, yaitu matahari dan bulan, itu digulung dan dimasukkan ke dalam neraka. Matahari ini sudah segede apa ya? Bulan juga sudah segede apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru turani mukawwarani fin nar yaumil qiyamah." Bahwa matahari dan bulan kelak akan digulung dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Nah, di sini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ba'ats wa Nusyur. Demikian juga oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Sahih berdasarkan syarat Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari pun meriwayatkan hadis ini secara ikhtisar dalam kitab sahihnya dengan lafaz, Asy-syamsu wal qamaru mukawwarani finnar, bahwa matahari dan bulan dua-duanya digulung dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka? Apa mereka berdosa dan salah sehingga harus diantam di dalam neraka? Tentu saja tidak. Matahari dan bulan itu tidak punya rasa. Matahari aja sudah panas ya, dan dia tidak merasa tersiksa dengan panasnya gitu. Biasa panas dimasukkan ke dalam yang panas, ya biasalah. Itu bukan sebagai siksaan, bukan sebagai azab, karena mereka tidak mukallaf, tidak ditaklif, tidak diberi kewajiban. Mereka tidak punya rasa, tapi mereka dimasukkan ke dalam neraka sebagai azab secara psikis bagi para penyembahnya. Di dunia matahari dan bulan disembah. Banyak orang yang sujud. Banyak orang yang mengkultuskan matahari, bulan, dan bintang. Sekarang aja bintang ini di zaman modern masih dianggap Tuhan. Dengan adanya ramalan bintang yang disebut dengan zodiak atau horoskop. Nah, kalau umpamanya lahirnya bulan Januari dari tanggal sekian sampai sekian, bintangnya Capricorn. Kalau Februari Sagittarius. Kalau Maret apa, Cancer apa? Ada Virgo, ada Leo, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Sirius, dan banyak lagi bintang-bintang yang lainnya. Ada 12 kadang. Itu ramalan bintang itu mengkultuskan bintang. Mereka meyakini bintang memiliki pengaruh kepada nasib manusia di dunia, memiliki pengaruh kepada harga-harga yang akan terjadi di pasaran, memiliki pengaruh kepada tiupan angin, di mana hujan, di mana kemarau. Oleh karena itu Nabi SAW suatu saat sholat subuh, malamnya habis hujan, beres sholat subuh beliau bersabda kepada para sahabat, Atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang sudah dikatakan oleh Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, qala rabbukum asbaha ibadi mu'minan wa kafiran. Pada pagi hari ini ada hamba-hambaku yang mukmin, ada juga yang kafir. Fa ammal ladzina qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa huwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukib. Wa ammal ladzina qalu wa man ladzina qalu mutirna bi naw kadza wa kadza fa hum alladzina kafiruna bi wa yu'minuna bil kaukib. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, adapun orang yang berkata, kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, orang itu beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang berkata, kita diberi hujan oleh bintang anu, dia berarti kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Itu ada. Dulu orang meyakini hujan itu karena bintang anu. Akhirnya mereka meramalkan hujan itu dengan bintang. Sekarang bukan hanya hujan, melebar nasib manusia, asmara, wangsaku, segala macam itu ditentukan oleh bintang. Nah, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Nanti bulan matahari dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang yang menyembah matahari dan bulan tersiksa secara psikis. Ulu itu yang saya sembah juga ternyata bareng-bareng dengan saya masuk dalam neraka. Itulah yang menjadi penyebab. Nah, kita lihat bulan dan bintang yang segitu gedenya juga masuk ke dalam neraka. Bayangkan, ada bulan dan matahari di dalam neraka. Kemudian jumlah penghuni neraka banyak dan gede-gede. Kemudian juga ada rantai yang gede-gede, satu rantainya harus digotong dengan 70 ribu malaikat. Ini ada 70 yang kayak begitu, 70 ribu yang kayak begitu. Ini menunjukkan bahwa neraka amat sangat luas, amat sangat besar. Selain itu, neraka bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan memiliki kedahsyatan azab yang berbeda. Cuma tingkatan neraka dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas. Yang paling atas, yang paling ringan azabnya, lebih ke bawah lebih hebat, dan yang paling hebat adalah yang paling bawah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam dark terendah di dalam neraka. Dark itu tingkatan. Berkata orang Arab, tutlaqud dark ala kulli ma tasafala. Disebut dark kalau tingkatannya itu dari atas ke bawah. Sebagaimana tutlaqud daraj ala kulli ma ta'ala. Sebagaimana derajat atau daraj itu ditujukan kepada tingkatan yang mengarah ke atas. Dari bawah ke atas itu namanya derajat. Kalau tingkatannya dari atas ke bawah namanya darokat. Fayuqalu lil jannati darajat walin nari darokat. Maka dikatakan tingkatan surga disebut derajat, sedangkan tingkatan neraka disebut darokat. Walaupun kadang-kadang dalam Al-Quran neraka juga ada disebut darajat. Kadang-kadang. Seperti dalam surah Al-An'am, ketika Allah menjelaskan tentang surga dan neraka, kata Allah, walikullin darajat mimma amilu. Bagi masing-masing surga dan neraka itu ada darajat, ada tingkatan bergantung kepada amalan mereka. Tapi makna asal adalah Darajat itu untuk surga dari tingkatannya yang dari bawah ke atas, sedangkan neraka disebut darokat dari atas ke bawah. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, darajatul jannah tadhabu uluwa wa darajatul nar tadhabu sufla. Tingkatan surga itu mengarah ke atas, sedangkan tingkatan neraka mengarah ke bawah. Adapun peruntukan dari tingkatan-tingkatan neraka, sebagian ulama salaf ada yang menjelaskan. Berkata mereka, anna usat al-muwahhidin mimma yadkhulun nar yakununa fid darkil a'la wa yakunu fid darkis tsani al-yahud wa fid darkis tsalits an-nasara wa fid darkir rabi as-sabiun wa fil khamis al-majus wa fis sadis musyrikul arab wa fis sabi al-munafiqun. Adapun ahli tauhid yang ahli maksiat yang akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, mereka akan berada di tingkatan neraka yang paling tinggi. Kalau paling tinggi, paling atas, berarti paling apa? Paling ringan siksanya. Adapun pada tingkatan kedua adalah orang-orang Yahudi. Pada tingkatan ketiga orang-orang Nasara. Tingkatan keempat ke bawah itu Sobiun. Sobiun itu para penyembah bintang. Tingkatan yang kelima Majusi. Majusi itu para penyembah api. Tingkatan keenam orang-orang musyrik bangsa Arab. Dan tingkatan yang paling bawah, tingkatan terendah, orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Apakah peruntukan tingkatan-tingkatan neraka ini berdasarkan nas ayat atau hadis? Tidak. Pembagian ini bersifat ijtihadi. Ijtihad para ulama saja. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Ada lagi sebagian kitab yang memberi nama bagi setiap tingkatan neraka. Adapun yang pertama adalah jahannam. Ini yang paling tinggi, paling atas dan paling ringan. Tingkatan kedua disebut lava. Tingkatan ketiga hutamah. Tingkatan keempatnya sa'ir. Kelimanya saqar. Keenamnya jahim. Dan terakhir yang ketujuh hawiyah. Lam yusurih taksim manas finnar wukuhat taksim kama lam yusurih tasmiyatat darajatin nar ala nahwi alladhi dakaru. Tapi tidak ada nas yang jelas tentang pembagian manusia dengan pembagian seperti yang tadi dijelaskan. Juga tidak ada nas yang jelas tentang nama-nama dari tingkatan neraka dengan urutan seperti tadi. Bahwa ada neraka yang namanya jahannam, ada yang namanya lawa, ada yang namanya hutoma, ada yang namanya sa'ir, saqar, jahim, dan hawiyah. Betul. Tapi apakah tingkatannya urutannya seperti tadi? Tidak ada penjelasan. Oleh karena itu, yang benar adalah bahwa nama-nama tadi betul nama-nama neraka, tetapi urutan dari tingkatan neraka itu wallahu a'lam bissawab. Selain itu, selain neraka bertingkat-tingkat dengan nama-nama yang berbeda tadi, neraka pun memiliki pintu. Jumlah pintunya ada 7, berbeda dengan jumlah pintu surga ada berapa? 8. Kalau neraka ada 7 pintunya. Allah yang memberitahukan jumlah pintu neraka yang 7 tersebut. yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Hijr ayat 43 dan 44. Allah berfirman, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Kata Allah, sesungguhnya jahannam adalah tempat kembali mereka semuanya. Jahannam itu memiliki 7 pintu dan setiap pintu itu ada bagian tertentu yang akan memasukinya dari kalangan mereka. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ayat qad kutiba likulli babin minha juz'un min atba'il iblis yadkhulunaha la mahida lahum anhu ajaran Allah minha wa kullun yadkhulu min babin bihasbi amali wa yastaqirru fi darkin bihasbi amali. Kata Imam Ibnu Katsir, makna ayat ini telah ditetapkan bagi setiap pintu sejumlah golongan para pengikut iblis yang akan memasukinya dan mereka tidak bisa menghindarinya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini. Semua mereka masuk dari pintunya berdasarkan amal mereka masing-masing dan menetap di tingkatan tertentu dalam neraka itu berdasarkan kadar amal mereka masing-masing. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an suatu saat berkhutbah. Kata Ali, inna abwaba jahannam hakadha atbaqan ba'duha fawqa ba'd. Sesungguhnya pintu-pintu jahanam ini seperti ini nih, yaitu bertingkat-tingkat, satu pintu di atas pintu yang lainnya, satu neraka di atas neraka yang lainnya, dan masing-masing neraka dibatasi oleh satu pintu. Jadi pintu yang paling bawah di atasnya ada neraka lagi. Neraka yang kedua paling bawah ini ada pintu, di atas pintu ada neraka lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, abwabu jahannam sab'ah ba'duha fawqa ba'd fayamtali'ul awwal thumma tsani thumma tsalits hatta yamtali'a kulluha. Pintu jahannam itu ada 7 yang bertumpuk satu sama lain. Maka penuhlah yang pertama, setelah itu penuh juga yang kedua, ketiga, sampai akhirnya semuanya penuh. Ini jelas oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juz 4 halaman 162 ketika menjelaskan ayat ini. Ketika orang-orang kafir tiba di depan neraka, maka pintunya dibuka, lalu mereka memasukinya. Setelah mereka memasukinya, pintu itu ditutup. Sehingga mereka tidak keluar, tidak bisa keluar, dan kalau ditutup otomatis hawa yang terasa di dalam lebih panas. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaykum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzab 'alal kafirin. Dan digiringlah orang-orang kafir ke dalam jahanam secara berkelompok-kelompok. Sehingga apabila mereka sampai ke jahanam itu, dibukakan pintu jahanam. Berkatalah para malaikat penjaga jahanam itu kepada mereka, apakah tidak ada yang datang kepada kalian, para rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan hari ini? Mereka menjawab, bala, sudah, dulu memang sudah ada yang datang, ada para rasul. Kalau zaman sekarang para rasul tidak ada, ada da'i-da'inya. Ada mubalig-mubalignya yang menyampaikan ajaran yang dibawa oleh para rasul, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan penjelasannya secara gamblang dan rinci. Sudah. Tapi ngeyel. Tapi bandel, bedang, wangkelang, tekapalang. Itu yang menyebabkan mereka itu tidak manut, tidak memenuhi seruan dakwah. Dalam surah Az-Zumar ayat 72 dikatakan, "Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin." Masuklah kamu ke dalam pintu jahannam itu dan kalian abadi di dalamnya selama-lamanya. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur. Setelah mereka masuk, ditutuplah pintu jahannam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 19 dan 20, "Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mas'ama 'alaihim narum mu'sadah." Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, merekalah golongan yang celaka. "Alaihim narum mu'sadah," mereka akan dimasukkan ke dalam narum mu'sadah. Mu'sadah itu apa? Kata Ibn Abbas, mu'sadah mughlaqatul abwab. Mu'sadah itu neraka yang pintunya tertutup. Ini bahasa orang Quraisy yang khas. Kalau umpamanya tutup pintu, seperti orang Sunda, kingpendetkeun gitunya. Pintu numendet artinya pintu yang tertutup. Orang Quraisy menyatakan pintu yang tertutup itu yang muqsad, al-babul muqsad. Pintu yang muqsad, pantok nunendet. Nendet itu artinya apa? Nutup, pendetkan, tutupkan. Seperti itu. Muqsadah artinya yang tertutup. Lihat Allah di dalam surah Al-Humazah menyatakan, "Inna 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah." Mereka itu berada dalam neraka yang muqsadah. Muqsadah itu artinya yang tertutup pintunya. Dan begitu pintu tertutup, maka yang terjadi adalah, pertama, mereka enggak bisa keluar dari pintu itu. Yang kedua, hawa yang tercipta di dalam neraka jauh lebih panas dibanding apabila dibuka. Kadang-kadang sebelum hari kiamat, sebelum para penghuninya memasuki neraka, pintu neraka itu kadang ditutup, kadang dibuka. Pada sekarang, saat Ramadan sekarang, pintu neraka ditutup. Nanti seusai Ramadan dibuka lagi tuh. Allah melalui lisan Rasulnya dalam sebuah hadis dalam yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatish shayatin wa maradatul jin wa maradatil jin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang hari kiamat, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan dan jin-jin yang durhaka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin wa ughliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun." Bila datang awal malam Ramadan, maka dibelenggu setan dan jin-jin yang durhaka. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang terbuka. Dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang tertutup. Jadi, pintu neraka di bulan Ramadan ditutup. Nanti, seusai Ramadan berlalu, ya dibuka lagi. Menunjukkan bahwa pintu neraka suka dibuka dan suka ditutup. Khusus bagi orang yang sudah mati, yang mengalami azab kubur, pintu neraka dibuka mengarah ke alam kubur mereka. sehingga panasnya, anginnya, baunya, semua penderitaannya tertiupkan ke alam kuburnya itu. Sebagaimana nanti insya Allah akan dijelaskan. Selain neraka punya pintu, neraka juga ada suluh atau kayu bakar. Kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Adapun manusia, manusia yang menjadi kayu bakar neraka artinya manusia penghuni neraka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang yang non-muslim. Secara abadi mereka menjadi kayu bakar. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Al-Baqarah 24 menyatakan, Fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijar. Takutlah kamu ke dalam neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Iddat lil kafir, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Lalu batu yang dimaksud itu batu apa? Para ulama menyatakan seperti yang dituturkan oleh Abdullah bin Mas'ud, hiya hijaratu min kibrit. Khalaqaha Allahu yawma khalaqa samawati wal ard fi samai dunya yu'idduha lil kafirin. Batu yang dimaksudlah batu kibrit, bahasa kitanya batu belerang. Yang Allah ciptakan pada waktu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di langit dunia, dan disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ada beberapa penjelasan kenapa batu yang dijadikan sebagai kayu bakarnya itu adalah batu kibrit atau batu belerang tadi, bukan kayu bakar ya, tapi batu bakar berarti. Kalau kayu bakar terdiri dari kayu. Berkata Imam Ibn Rajab, Aktsarul mufassirina ala annal murada bil hijarati hijaratul kibrit. Kebanyakan mufassir menyatakan bahwa yang dimaksud batu di neraka adalah batu belerang. Kenapa? Wa inna li anna fiha khamsata anwa' minal adzab laisa fi ghairiha. Karena di dalam batu kibrit tadi atau batu belerang tadi ada lima jenis azab yang tidak terdapat dalam batu-batu yang lain. Pertama, siratul iqad. Itu cepat sekali terbakar. Batu belerang itu cepat sekali terbakar. Kedua, natnur raiha. Baunya sangat busuk. Coba antum umpamanya ke Gunung Tangkuban Parahu tuh. Jam-jam segini. Jangankan ke kawahnya, lewat saja dari Bandung ke Subang sana. Itu di lereng-lereng Gunung Tangkuban Parahu itu sudah tercium tuh bau naon. Bau apa? Bau belerang. Baunya itu kayak sesuatu yang keluar angin dari dubur kita. Sehingga Pak Tuding-Tuding, siapa yang kentut nih? Enggak, kamu. Enggak, saya enggak. Sampai demi Allah segala macam. Oh, jin mungkin. Kata jin, saya juga enggak. Padahal itu apa? Itu belerang. Baunya luar biasa. Ketiga, kasratud duhan. Kasratud duhan itu artinya banyak sekali asapnya tebal. Ketiganya, keberapa? Keempatnya, syiddatul iltisaq bil abdan. Sangat lengket panasnya ke badan. Dan yang terakhir, yang kelima, quwwatu harriha idza humiyat. Sangat kuat panasnya apabila dibakar. Ini dituturkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab At-Takhwif minan nar. Ini kitab ini layak untuk dikaji. At-Takhwif minan nar. Artinya at-takhwif itu cocoknya diterjemahkan dalam bahasa Sunda. panjing sieunan kusir neraka. Nah gitu. Coba Indonesia kan agak susah tuh yang indahnya. Panjing sieunan kusir neraka. Panjing sieunan itu artinya sesuatu yang dijadikan untuk apa? Menakut-nakuti. Itu kan bahasa Indonesia terlalu panjang. Sesuatu yang dijadikan untuk menakut-nakuti. Nggak pas. Sudah bahasa Sunda. Panjing sieunan kusir neraka. Itu lima keistimewaan batu kibrit. Makanya itu yang dijadikan sebagai kayu bakar di dalam neraka. Salah satu jenis batu yang juga dibakar selain kibrit adalah batu-batu berhala yang disembah oleh manusia ketika di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya 98-99, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah, itu batu-batu berhala selain Allah, hasabu jahannam, itu akan menjadi kayu bakar jahannam, kalian akan memasukinya. Inilah dua jenis batu yang menjadi kayu bakar api neraka. Pertama, batu kibrit yang memang Allah sediakan dalam rangka alat penyiksa para ahli neraka dengan lima spesifikasi yang tadi dijelaskan. Ya mudah terbakar, ya baunya luar biasa, ya banyak asapnya, ya lengket di badan, dan sangat panas. Dan kedua, jenis kedua dari batu yang ada di sana adalah batu-batu berhala. Insya Allah tentang kedahsyatan neraka ini belum seberapa. Masih banyak kedahsyatan lainnya yang sangat-sangat mengerikan. Yang akan kita jelaskan pada insya Allah Jumat yang akan datang mudah-mudahan ya. Walaupun Jumat yang akan datang mungkin tidak akan ada pengajian di Al-Furqan karena sudah ada daurah dimulai besok. Tapi Jumat yang akan datang kita tetap adakan kajian khusus spesial untuk para pendengar radio Roja. Jadi nanti silakan Roja Jumat datang menghubungi lagi, kita akan lanjutkan. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini. Dan kesempatan kita akan berikan untuk bertanya kepada pendengar radio Roja. Silakan Fawas untuk memandunya. Nah, terima kasih untuk Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di sore hari ini di 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat dari Abu Hanif di Karawang, Ustaz. Barakallahu fikum ya Ustaz. Saya memohon penjelasan dan faedah serta hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita petik dari tertutupnya pintu-pintu neraka dan pintu-pintu surga dibuka pada bulan Ramadan ini. Jazakallah khairan ya Ustaz. Iya. Salah seorang pendengar radio Roja, wafika barakallah, menanyakan apa makna dan hikmah dari ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan dan dibukanya pintu-pintu surga. Dijelaskan dalam hadis lain, wa futihat abwaabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan makna dari dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka adalah hakiki dengan sebenarnya. Adapun efek yang ditimbulkannya luar biasa. Salah satunya adalah dibukanya pintu-pintu surga atau dibukanya pintu-pintu rahmat menunjukkan rahmat Allah ditaburkan jauh lebih banyak dibanding bulan yang lainnya. Dan juga teriring turunnya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala di bulan itu lebih banyak dibanding yang lainnya. Oleh karena itu, realita yang kita saksikan di bulan Ramadan, semangat ibadah manusia dan jumlah manusia dalam beribadah jauh lebih banyak daripada di bulan yang lainnya. Coba lihat, masjid lebih penuh, walaupun di awal-awal ya, tarawih penuh sampai keluar. Sholat fardu juga lebih banyak. Orang tadarus di mana-mana. Ada pesantren kilat. guru-guru di sekolah menugaskan murid-muridnya untuk mencatatkan resume pengajian atau ceramah. Jadi mereka walaupun awalnya terpaksa, ikut juga ceramah. Gurunya sering enggak. Dan seterusnya. Itu salah satu hikmahnya atau efek yang ditimbulkan dari dibukanya pintu surga atau pintu rahmat. Selain itu Allah pun menebarkan banyak sekali ampunan kepada manusia. Sehingga penyebab masuknya manusia ke dalam surga sekarang lebih makmur, lebih subur di bulan Ramadan dibanding di luar bulan yang lainnya. Adapun hikmah atau efek dari ditutupnya pintu-pintu neraka, maknanya adalah bahwa penyebab masuknya manusia ke dalam neraka itu melemah, terbatas, dan ini terbukti dari beberapa hal. Pertama, dibelenggunya setan-setan. Yang keduanya, para setan termasuk salah satu bahkan penyebab terbesar terjerumusnya manusia ke dalam kemaksiatan yang akhirnya memasukkan manusia ke dalam neraka. Yang keduanya juga realita yang kita lihat khususnya di negara-negara muslim, ditutupnya beroperasinya tempat-tempat maksiat selama bulan Ramadan. Tempat-tempat hiburan malam, diskotik, tempat orang apa bercumbu dengan setan, laknatullahi alaihim ajma'in, gitu ya. Itu di bulan Ramadan ditutup, sehingga orang mau bermaksiat susah. Pas, aduh saya mau jogging nih, mau joget, semuanya nutup. Saya mau teler nih, semuanya nutup. Saya mau nyanyi-nyanyi nih di karaokean, semuanya nutup, gitu ya. Saya umpamanya mau dipijit plus-plus, semuanya nutup. Susah mau bermaksiat. Kalau toh umpamanya mau harus keluar uang lebih gede lagi, ngumpet-ngumpet di hotel berbintang 6, 7, 8. Sebab kalau di hotel Melati digerebek. Kalau aman di hotel yang berbintang, 3 ke atas gitu. Oleh karena itulah, maka lebih sempit kesempatan orang untuk bermaksiat. Lebih terbatas. Inilah salah satu efek atau hikmah atau makna dari ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Selain bahwa itu maknanya hakiki benar bahwa di bulan Ramadan pintu surga dibuka dan di bulan-bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikut dari kami angkat dari penelpon kembali untuk di sore hari ini. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, dari mana? Dari Tangerang dengan Ibu Ika. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tadi tentang neraka yang paling ringan ya Ustaz. Benarkah itu seringan-ringannya neraka yang paling ringan siksaannya itu sebagaimana dikisahkan pamannya itu bahwa dia diazab di neraka yang paling ringan, seringan-ringannya itu mendidihkan isi kepala gitu ya. Terus yang kedua, bukankah paman Rasulullah itu masih terhitung al-musyrikun? Tapi kenapa di azabnya di neraka yang paling ringan, padahal ada tingkatan orang-orang al-musyrikun Arab begitu? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullah. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Nah. Ibu Ika di Tangerang bertanya. Benarkah riwayat yang menyatakan bahwa seringan-ringan siksaan di neraka itu diberi sepasang sendal dari neraka yang begitu dipakai langsung ubun-ubunnya mendidih? Dan benarkah yang mengalami itu salah satunya adalah Abu Thalib, paman Nabi? Kenapa dia disiksa paling ringan padahal dia mati dalam keadaan musyrik? Kenapa tidak sesama orang-orang musyrik Arab yang lainnya? Iya. Bu Ika, riwayat itu benar. Itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dan penyebab kenapa Abu Thalib yang harusnya berada dalam kerak neraka atau neraka yang paling bawah diringankan menjadi di paling atas dan memperoleh adab teringan karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib begitu meninggal dimintakan ampun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul atau turun ayat yang menegur, maka nalin nabi walladzina amanu ma'ah, tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman yang menyertainya memintakan ampun untuk orang musyrik sekalipun mereka adalah bapak-bapaknya sendiri dan seterusnya. Ditolak oleh Allah. Lalu Nabi minta agar hukumannya atau azabnya diringankan, lalu dikabulkan. Berdasarkan hal inilah, maka Nabi berkomentar, laula ana lakana fiddarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, kata Rasulullah SAW. Seandainya bukan karena doaku, pasti Abu Thalib ini berada dalam jarak terendah, dalam keraknya neraka, karena dia orang musyrik. Tapi karena didoakan oleh Nabi SAW dan dikabulkan, maka dia menjadi orang yang teringan. Dan teringannya itu diberi dua buah sendal yang begitu dipakai ubun-ubunnya bergejolak, mendidih. Padahal ubun-ubun merupakan bagian tubuh yang paling jauh dari sendal. Sendal dipakainya di mana? Di kaki. Telapak kaki. Dan telapak kaki itu bagian yang terjauh dari ubun-ubun. Bagian terjauhnya aja mendidih, bagaimana kakinya, pinggangnya, badannya, dan seterusnya kalau ubun-ubunnya aja bergejolak. Jadi kisah ini ibu benar, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, diantar dan banyak riwayat-riwayat lain. Dan alasan kenapa Abu Thalib menjadi ringan, bahkan teringan adabnya, karena berkat doa Nabi SAW, sehingga Nabi berkomentar, laula ana lakana fiddarkil asfali minan nar, seandainya bukan karena aku, maka pasti Abu Thalib berada dalam kerak neraka. Wallahu a'lam. Silakan tes. Jazakallahu khairan. Dan berikutnya dari Pak Abdurrahman di Jakarta, kami persilakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang pertama yang saya tanyakan adalah berbagai ayat di Al-Qur'an menyatakan bahwa yang manusia yang masuk neraka itu sudah kekal di dalamnya gitu loh. Sehingga dipahami bahwa tidak mungkin dikeluarkan dari neraka gitu, karena Al-Qur'an sendiri yang berbicara seperti itu gitu. Ada yang menganggap seperti itu. Apakah itu benar gitu loh? Itu yang pertama. Kedua, dengan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, ini menjadi bukti bahwa sebenarnya neraka dan surga itu sudah ada dari sejak sekarang ini gitu. Kemudian ya itu aja, terima kasih. Baik. Baik, silakan Ustaz. Nah, Pak Abdurrahman. Nah, pertama bertanya, kedua memberikan pernyataan. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar tadi dikatakan menurut Al-Qur'an orang yang sudah masuk ke dalam neraka, pintu neraka ditutup, berarti tidak bisa keluar lagi dan mereka kekal. Apakah benar demikian? Yang keduanya, tadi disebutkan bahwa surga dan neraka demikian-demikian, itu menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada sejak sekarang. Itu pernyataan dan bukan pertanyaan, ya. Dan itu benar. Nah, pertanyaan itu benar. Adapun yang pertama, pertanyaan, benarkah orang yang sudah masuk ke dalam neraka itu kemudian pintunya ditutup tidak akan keluar lagi? Ini setengah benar. Harus dirinci. Al-Quran yang menyatakan begitu mereka masuk pintunya ditutup kembali itu khusus untuk orang-orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam ayat yang kita kaji tadi. Allah menyatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiringlah orang-orang kafir ke dalam jahannam secara berkelompok-kelompok. Lalu terus mereka masuk dan kekal dan tertutup. Iya, orang kafir itu kekal di dalam neraka. Apakah semua orang yang masuk ke dalam neraka bakal kekal? Nah, ini tidak. Karena ada orang sebagian kaum muslimin ahli tauhid tapi ahli maksiat. Mereka punya tauhid, punya iman, punya kebaikan, punya ibadah, tetapi kesalahannya, dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Sehingga ketika ditimbang dosanya lebih besar, lebih ringan kebaikannya. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, berarti dosanya lebih berat, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Ini orang-orang muslim yang berdosa besar. Mereka dosanya tersisa banyak dan kebaikannya terhapus, dipakai menghapus sebagian dari dosanya. Maka kebaikannya habis, dosa yang tersisa masih banyak. Mereka juga tidak memperoleh syafaat, atau syafaatnya hanya menghapus sebagian dosanya. Mereka juga tidak memperoleh rahmat dari Allah, atau rahmat Allah hanya menghapus sebagian dosanya. Setelah semua aspek penghapus dosa habis, dosanya masih tersisa. Nah, ini yang menyebabkan mereka ke neraka terlebih dahulu. Tapi tidak akan selama-lamanya, karena mereka punya iman, punya kebaikan, punya ibadah, punya amal soleh yang dulu pernah mereka kerjakan di dunia. Oleh karena itu, dalam kitab Sahih Muslim ada satu bab khusus yang diberi judul bab orang yang paling akhir masuk ke surga di kalangan umatku. Itu mereka yang sudah gosong di dalam neraka, setelah itu diambil, diangkat, dimasukkan ke dalam nahrul hayat, kemudian tumbuh lagi, seger lagi, lalu mereka dimasukkan ke dalam surga, lalu para penghuni surga yang sudah lebih dulu masuk ke surga menggelari mereka dengan gelar al-jahannamiyin, artinya mantan-mantan jahannam. Ini dijelaskan sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah membahas masalah ini secara khusus dalam sebuah kitab yang berjudul Ahkamu Usotil Mu'minin, hukum orang-orang mukmin yang maksiat. Oleh karena itulah, maka pernyataan Pak Abdurrahman tadi yang menyatakan bahwa benarkah orang yang masuk ke dalam neraka itu ditutup dan kekal di dalamnya selama-lamanya? Benar kalau itu orang kafir, tidak benar kalau itu orang muslim yang berdosa besar. Orang muslim yang berdosa besar akan dikeluarkan lagi dari neraka untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan nas ayat yang menyiratkan hal itu dan hadis yang mensuratkan atau menjelaskan secara gamblang tentang itu amat sangat banyak. Wallahu a'lam. Silakan. Jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikut dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Bekasi yang bertanya, ya Ustaz, setelah tadi menyimak gambaran keburukan dan kengerian neraka, mengapa hati saya ini masih terasa hampa dan tidak ada perasaan takut terhadap apa yang antum menjelaskan tadi terhadap kengerian neraka? Yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi pada diri saya ini ya Ustaz? Mohon berikan pencerahan dan motivasinya. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, ada seorang hamba Allah bertanya setelah mendengar penjelasan tentang ngerinya neraka tadi. Padahal itu belum seberapa ngeri itu, nanti ngeri lagi. Tapi kok hati saya, kata si penanya, gak tergerak, gak takut, gak sugan bergetar gitu, sugannya diri gidi gitu, enggak. Ada apa dengan hati saya? Malah ini balik bertanya, ada apa dengan hati Anda? Coba perhatikan hal-hal berikut ini. Itu tanda kerasnya hati. Dan kerasnya hati pertama diakibatkan karena kemaksiatan, dosa, kesalahan yang kita lakukan. Setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan mengeraskan hati kita, dan hati yang keras tidak akan tersentuh oleh bacaan ayat, pedaran hadis, teguran dan nasihat selembut dan sebagus apapun. Itu karena kekerasan hati diakibatkan karena kemaksiatan tadi. Oleh karena itu, maka pertama, segeralah bertobat menjauhi semua itu. Kedua, kerasnya hati juga diakibatkan karena kelalaian hati tersebut dalam mengingat Allah. Jarang zikir, jarang membaca ayat Al-Quran, jarang memurojaah hafalan-hafalan yang sudah ada dalam diri kita. Jarang juga mendengar umpamanya kajian-kajian atau kajian didengar, tapi sering mengikuti kajian, lebih sering lagi melakukan kemaksiatan. Sehingga kajian-kajian dosa-dosa tetap berlangsung. Oleh karena itu, maka karena kelalaian merupakan hal yang menyebabkan hati keras, dan hati keras itu tidak akan bisa tersentuh oleh pedaran ayat atau hadis, mulailah dengan banyak berzikir, banyak umpamanya membaca ayat Al-Quran, mengulang-ulang, memurojaah hafalan-hafalan, dan seterusnya, serta duduklah sesering mungkin dalam majelis-majelis ilmu, bergaulah dengan orang-orang yang soleh berilmu dan ahli ibadah, sehingga kita terbawa imbas kesolehan mereka. Ketiga, salah satu kiat untuk melunakkan hati adalah zikrul maut. Banyak-banyak mengingat kematian. Sehingga seorang wanita datang kepada Aisyah mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Apa kata Aisyah? Aktsiri min zikril maut. Perbanyak oleh kamu mengingat-ingat kematian. Fa'alat faraqa qalbuha. Maka dilakukan oleh wanita ini, akhirnya hatinya pun melembut. Hatinya pun kemudian lunak dan akhirnya dia bisa menangis di dalam sholat-sholatnya. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, di saat hati keras lakukan tiga hal ini. Di hal yang pertama, ziaratul kubur. Ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Yang kedua, banyak duduk di majlis-majlis ilmu dan bergaul dengan orang-orang soleh yang berilmu dan ahli ibadah. Dan yang ketiga, sering-seringlah kita melayat menyaksikan orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Sering-seringlah menengok orang-orang yang sakit dan sudah sampai pada tingkat sakit yang parah. Mungkin saja sedang sakaratul maut, saksikan kengerian dan penderitaan yang dialami oleh orang itu, maka itu akan sangat berpengaruh. Imam Hasan Al-Basri pergi melayat saudaranya atau kawannya yang sedang sakit keras. Ketika dilayat, dia sedang sakarat. Dia menyaksikan kengerian orang yang sakarat itu. Setelah orang itu mati dan mengikuti prosesi penguburan, Imam Hasan Al-Basri pulang dengan raut wajah yang jauh berbeda dengan raut wajah ketika dia pergi. Keluarganya menyatakan, makan wahai saudaraku. Kata beliau, alaikum bito'amikum wa syarabikum. Silakan kalian makan dan minum. Aku sudah menyaksikan suatu peristiwa yang pasti aku juga akan mengalami. Sejak saat itu aku akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi banyak-banyaknya ziarah kubur, banyak hadir dan majelis ilmu, banyak juga menyaksikan orang-orang yang sedang sakaratul maut, banyak menengok orang-orang yang sakit, dan seterusnya. Insya Allah itu hal-hal yang bisa melunakkan hati kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja Fawaz dan kawan sekalian. Insya Allah kita jumpa lagi Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.